Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم جميعا أيها المسلمين الكرام والمشاهدون أحباء لمن سجى أنتم berada alhamdulillah fi hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita ala wa huwa ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yaitu pelajaran bahasa Arab. Langsung saja kita masuk kepada latihan yang selanjutnya, yaitu at-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua min ad-darsi ats-tsamin, yaitu pelajaran yang ke-8 min al-kitab al-mujallal ats-tsalits, kitab yang ke atau jilid yang ketiga, yaitu kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Baik, latihan ini sebetulnya adalah terkait dengan kaidah baru. Ya, insyaallah kaidah ini tidak begitu sulit. Insyaallah kaidah ini mudah insyaallah. Dan kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu terkait dengan satu macam pembagian isim, yaitu ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah, itu isim ma'rifah dan isim nakirah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa saya tidak akan membaca, justru antum sekalian para pemirsa maupun para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang akan membaca pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari, dari mulai pelajaran yang ini, yaitu pelajaran yang kedua dari latihan yang pelajaran ke-8 sampai dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi ana berharap antum yang lebih aktif ya dalam rangka latihan, sekaligus latihan dan mentatbik, yaitu mempraktikkan pelajaran yang sudah kita pelajari terkait dengan kaedah atau beberapa kaedah. Saya kira sudah begitu banyak kaedah yang sudah kita pelajari minal kitab al-mujallal awal, dari mulai jilid yang pertama, jilid kedua, dan sekarang jilid yang ketiga ini sudah hampir separuh kitab. Ya. Tapi fadal ya akhul karim, kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Roja. Fadal ya akhul karim. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita akan membaca latihan yang kedua, yakni yang ada pada halaman ke-71. Untuk Anda yang ingin mencoba penelpon pertama di kesempatan ini, kita coba sapa. Baik, halo. Ya, terputus kembali. Anda yang ingin bergabung 0218236543. Kita coba sapa kembali, halo. Ya, silakan, halo. Naam, sudah terhubung, halo. Baik, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, dapat menghubungi melalui telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali untuk telepon kita. Naam, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa, di mana? Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Naam, sa'ad barakallahu fiik. Wa iyyak. Al-ismu imma ma'rifatun wa imma nakiratun. Naam. Nasan, lanjut. Naam. Fal ma'rif. Naam, san fal ma'rifatu madalla ala muayyini ka muayyanin. Muayyanin. Apa? Madalla ala muayyanin ka Muhammadin wa anta wa hadha wa kita wa kitabin al mudarris. Ayat ini marah sanya. Enggak ingat, enggak maktuf ke itu ya Ustaz ya. Enggak maktuf ke yang maktuf di situ. Maktuf itu. Jadi kita bin. Wakit. Ya. Kenapa bertanwin? Wakita. Oh, ini mudof afan. Iya. Wakita bil mudarrisi wal jami'ati. Iya. Betul. Istamiri. Wan nakiratu madalla ala ghairi muayyanin. Iya. Kaharajulin. Karajulin. Iya, karajulin. Naam, wa kitabin wa jami'atin. Wa jami'atin. Iya. Baik, ini bagus ini di mana pengarang ini memberikan contoh yang sama dengan di atas, hampir sama beberapa contoh sama di atas supaya para yang belajar bisa membandingkan contoh pertama dengan contoh kedua, apa perbedaannya. Baik, coba terjemahkan, terjemiha. Isim yang ma'rifah dan yang nakirah. Jadi isim ada kalanya ma'rifah, ada kalanya ma'rifah, ada kalanya nakirah. Iya. Jadi dengan kata lain isim terbagi pada dua. Dari sisi ma'rifah nakirah, yaitu ma'rifah dan nakirah. Kira-kira ma'rifah itu dalam bahasa kita apa sih? Sudah jelas Ustaz. Iya, ma'rifah itu dikenal ya. Sudah dikenal. Iya. Dari kalimat arafah. Ya arifu ma'rifatan, itu diketahui. Ya. Nah. Lawannya adalah nakirah, yang tidak diketahui. Mungkin itu dari sisi bahasa ya. Ya coba ya kita lihat maksudnya apa. Coba itu bacalah selanjutnya. Adapun ma'rifah adalah apa yang menunjukkan kepada kejelasan. Jadi ma itu coba kita terjemahkan langsung, maksudnya itu isim kan. Ma itu kalau terjemahkan diartikan secara letter itu sesuatu. Maksud sesuatu ini kan umum. Maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Isim. Isim yang menunjukkan kepada satu hal yang jelas. Iya. Jadi ma dalla ala muayyanin, yaitu isim yang menunjukkan kepada muayyan yang tertentu. Iya, artinya isim yang sudah tertentu. Ke seperti? Seperti Muhammad. Muhammadin. Muhammadin. Iya. Anta. Iya. Wa kita bil mudarrisi wal jami'ati. Coba terjemahkan. Seperti Muhammad. Iya. Berarti apa nama? Seperti nama. Berarti nama apa itu? Muhammad. Nama Muhammad. Nama apa? Nama orang ya? Nah, isim alam. Iya, isim alam. Nah. Terus? Wa anta domir. Iya, kata ganti. Wa hadha ismu isyarah. Iya, kata tunjuk. Iya, kata tunjuk. Wa kitabul mudarrisi. Wa kitabil mudarrisi. Wa kitabil mudarrisi. Kata apa? Kenapa, Ustaz? Iya, terjemahkan. Dan kitabnya guru. Guru. Kitabnya Pak Guru. Iya. Dan wal jami'ati dan universitas. Universitas atau kampus. Baik, itu nanti akan dibahas lebih lanjut di bawah itu. Nah. Ya, terkait dengan ma'rifah. Terus dan nakirah itu isim yang menunjukkan kepada yang apa? Tidak jelas. Tidak tertentu, ghair muayyan, yang tidak tertentu. Nah. Seperti korojulin, seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Nah, wakitabin, sebuah buku. Sebuah buku. Wajami'atin, sebuah universitas. Nah, sebuah universitas atau sebuah kampus. Nah. Ya, ini, contoh ini, rajulin, wakitabin, wajami'a ini, ini adalah ghair muayyan, tidak tertentu. Tidak tertentu. Iya. Jadi dia sifatnya apa? Belum jelas. Umum, iya. Ustaz. Umum. Jadi rajul. Seorang laki-laki. Kitab, sebuah kitab. Jadi kitab mana? Kan belum ditentukan kitabnya. Wa jami'ah, dan sebuah kampus. Nah ini yang disebut dengan apa? Dengan apa? Nakira. Kalau itu dapat dilihat, kalau nakira itu salah satu cirinya apa? Nakira? Bertanwin, Ustaz. Bertanwin. Oh, ini kalau bertanwin, itu kaedahnya salah. Oh, salah. Kenapa? Belum tentu bertanwin itu bahwa nakirah. Muhammadin juga bertanwin, Salihun juga bertanwin. Ya. Memang betul bahwa secara umum memang apa? Ciri-ciri diantaranya dia bertanwin, itu betul. Ya, tapi itu tidaklah tepat sekali. Ya. Apa cintanya itu? Enggak pakai alif dan lam. Tidak pakai alif. Ya. Dia enggak pakai alif lam dan dia bukan isim alam. Ya. Rajul, kitab, jami'ah. Jadi tidak pakai alif lam dan dia bukan isim alam. Ya. Taib, nanti yang terpenting sini adalah mengetahui isim ma'rifah. Kalau sudah ketahui isim ma'rifah, maka selain itu dikatakan nakirah. Ya. Ahsan. Ya, selanjutnya aqsamul ma'rifati. Iya. Al ma'arifu sab'atu aqsamin wa hiya al-wahidun. Awalan ad-dhamiru. Misalun mislu. Iya. Mislu ana, yeah. Anta, wa huwa, wa ta, min katabta, wal wawu min yaktubuna. Naam, taib terjemaha? Bagian aqsamun, bagian-bagian dari isim ma'rifah. Iya. Yeah. Isim ma'rifah itu terbagi kepada 7 bagian. Jadi isim ma'rifah ada 7 bagian. Ada 7 bagian. Satu. Yang pertama adalah dhamir. Dhamir. Apa itu dhamir? Kata ganti. Ustaz. Kata ganti. Jadi semua kata ganti ma'rifah. Adalah ma'rifah. Terus contoh? Contoh anak saya, iya. Tak kamu, buat dia laki-laki satu. Nah. Terus wata dari kata beta. Tak yang tak. Iya, ta yang mana? Min katabta atau ta min katabtu. Bisa katabtu, bisa katabta, bisa katabti. Nah. Itu ta dari kata katabtu. Ta yang berada di akhir. Nah. Iya. Nah, wal wawu yaktubuna dan wawu dari kata yaktubun. Yaktubun, wawu yang ada pada kata yaktubun. Ini fi'il mudhari. Nah, dari sini dijelaskan bahwa semua dhamir, baik itu kena dhamir itu bermacam-macam. Ada dhamir rafa' munfasil. Jadi ada dhamir yang munfasil. Dhamir munfasil seperti apa? Ana. Tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nah, nahnu. Jadi semua dhamir ini dikatakan, digolongkan ma'rifah. Itu dhamir munfasil. Termasuk juga dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Nah, sebagai contoh tadi yang ada pada ta. Ha? Nah, ini dhamir rafa' namanya. Dhamir rafa' muttasil yang ada pada fi'il. Nah. Yang ada pada fi'il seperti ta. Semua dhamir yang ada pada fi'il, apakah itu ta atau dia waw jama'ah atau itu alif tasniyah atau itu apa nun niswah atau ya mukhatabah. Nah. Ya. Jadi kataba, kataba alif dhamir, nah, ya alif tasniyah, ثم كتبوا waw jamaah, ثم كتبت, nah itu dhamir musatir hiya tapi dhamir munfasil, kemudian apa? Katabat, katabata alif tasniyah, katabna nun niswah, terus katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu. Semua ta itu dikatakan apa? Dhamir mutaharrika, semuanya dhamir adalah isim ma'rifah. Kemudian katabna nahnu, kami. Katabna na al-fa'ilin. Demikian juga yang terdapat pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga demikian. Itu apa? Alif tasniyah, yaktubani, yaktubuna, waw jama'ah. Kemudian yaktubina, taktubina, ya mukhatabah. Kemudian nun niswa, yaktubna atau taktubna, nun niswa. Semua itu dhamir adalah dhamir muttasil, dia termasuk isim ma'rifah. Termasuk juga dhamir apa? Dhamir nasab dan dhamir jar. Baik itu dhamir apa? Munfasil, dan dirasa munfasil iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Ini dhamir nasab munfasil. Juga dhamir nasab muttasil atau dhamir jar. Contohnya apa? Huwa jadi hu atau hi. Contohnya apa? Kitabuhu. Kitabuhu. Iya. Kitabihi. Minhu bihi tuha. Di mana kitabuha, ha untuk wanita. Kitabuka, ka. Kitabuki, ki kamu wanita. Kitabukum, kitabukunna. Kitabi, ya mukhatab. Apa, ya mutakallim, kitabi. Semua dhamir digolongkan apa? Isim ma'rifah. Iya, baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk penyampaian pertama kita di kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk membaca di kesempatan atau di tamrin 2 ini. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk penelpon yang kedua. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya Ummu Abdillah, iqra'i. Coba baca. Aqsamul ma'rifat. La bas iqra'i min huna. Aqsamul ma'rifati. Jadi tujuan kita bukan hanya mempelajari kaidah, tapi juga untuk kita bisa membaca. Iya. Aqsamul ma'rifati. Pembagian ma'rifah. Ma'arifu sapatu aqsamin bahia. Ma'rifah terbagi dari tujuh bagian. Ada tujuh bagian, ya. Ada tujuh bagian, ya. Awal Abdomiru, mislu, ana, wa anta, wa huwa, wa ka'u, min, sabukta, iya. Bawawu, min, yaktubun. Yaktubun, iya. Ini hanya sebagian contoh doh, domir, tadi sudah dijelaskan. Baik, sanian yang kedua. Asani, al-alamu. Al-alamu. Mislu, ahmadu, al-hindu, wa makat. Ya, ini mislu ahmada wal hindi wa makkata. Nah, jadi al-alam ini isim alam. Apa maksud isim alam? Isim nah. Nama al. Apa? Isim orang, nama kota. Ya, berarti nama ya. Isim alam itu nama. Baik itu nama apa? Nama orang maupun nama hewan maupun nama tempat, nama negara, ya. Nama jalan yang itu dikatakan isim alam. Ini contoh ini sebagai contoh apa? Di sini disebutkan contoh mislu Ahmad. Ahmad ini apa? Nama orang. Iya, digolongkan ma'rifah. Wal Hindi. Ati al Hind? Nama apa? Nama negara itu India. Iya. Kemudian wa Makkah. Nama kota Makkah. Ya, baik itu apa? Nama Arab atau nama ajam sama atau nama ajam ya, seperti nama negara kita Indonesia itu termasuk isim ma'rifah. Jakarta, Surabaya, Solo, Medan, apalagi Aceh, semua nama ya. Nah, ini dikatakan apa? Isim alam ya. Isim alam ya. Baik, asalis. Ismul isyarati mislu. Ismul isyarati mislu hadza. Iya. Wadzalika. Iya. Hadhihi. Wadzilka. Wahaulai. Wahaulai. Iya, betul. Apa arti ismul isyara? Isim yang menunjukkan. Iya, itu kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Iya, itu kata tunjuk. Seperti hadza. Ini. Ini digunakan apa? Untuk kata tunjuk. Iya, kata tunjuk lil qurbi, untuk dekat, wal mudzakkar dan laki-laki. Ya, mudzakkar. Wa dzalika. Dzalika jauh. Mudzakkar. Wa hadhihi dekat. Dekat lil muannats. Wa tilka jauh dan muannats. Iya, jauh untuk muannats. Wa haula jamak daripada mereka. Jamak di mana? Ada. Iya. Jamak daripada hadza dan hadzihi. Jadi haula digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Haula'i tullabun, haula'i talibatun. Demikian juga ulaika, jamak daripada dzalika wa tilka. Ulaika mudarrisun, ulaika mudarrisatun. Jadi digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, ini hanya sebagai contoh. Jadi semua isim isyarah kata tunjuk digolongkan apa? Digolongkan isim ma'rifah. Ini bisa dibuka kembali pelajaran di jilid yang lalu, yaitu jilid yang pertama, dan juga terdapat jilid yang kedua. Taib. As-salis Ar-Rabi. Iya, Ar-Rabian. Ar-Rabi, ya Ar-Rabi. Nah. Al-ismul mausuli. Al-ismul mausulu. Iya. Al-ismul mausulu. Iya. Alladhi. Alladina. Iya. Allati. Iya. Allati. Iya. Waman. Al-mausulatain. Al-mausulatain. Iya. Nah, isim mausul. Apa itu isim mausul? Menghubung. Kata penghubung, iya. Kata penghubung. Iya. Jadi ada kata penghubung, yaitu namanya isim mausul. Yang biasa kita, bahasa kita terjemahnya apa? Yang ya. Ya. Jadi alladhi digunakan untuk apa pasangan ini? Alladhi untuk mufrad ya. Mufrad mudzakkar. Mudzakkar. Contoh al-kitabu alladhi. Al-baitu alladhi. Ar-rajulu alladhi. Walladhina untuk jamak mudzakkar. Iya, jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Contoh at-tullabu alladhina. Ar-rijalu alladhina. Terus wallati. Wallati untuk mufrad. Mufrad muannas. Apa contohnya? Fatimah allati. At-talibatu allati. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian wallati. Wallati. Ini bentuk apa? Jamak. Iya, untuk jamak muannas. At-talibatu allati, al-ummahatu allati. Iya. Kemudian wama waman al-mausulatain. Kenapa pakai kata mausulatain ke tengah sini? Kena mai dan man ada kalanya isim istifham. Iya kan? Iya, istifham. Iya, ada isim istifham, ada mai itu manafiyah. Juga man, man itu ada isim istifham, nanti ada man syartiyah, ma juga ada syartiyah. Nah, supaya jelas ma dan man mana yang maksud di sini, maka dikasih penjelasan al-mausulatin, yaitu ma dan man sebagai isim mausul. Ya, bukan ma nafiyah, bukan ma istifham, bukan ma syartiyah, demikian juga man, bukan man istifham, bukan man syartiyah, juga bukan man ha? jadi ma dan man yang isim mausul ini adalah isim termogon apa golong isim ma ma'rifah. Ahsant, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Abdillah yang telah bergabung untuk penelpon kedua di malam hari ini. Masih kita berikan kesempatan untuk penelpon yang ketiga kita di kesempatan ini. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abu Muhammad Taufik Faruqo. Nah, Abu Muhammad Taufik Faruqo. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. أنت تشاهد تلفاز أو معك الكتاب؟ هذا صوت غير واضح هذا. يا أبو محمد agak bergeser mungkin suara agak terputus-putus. طيب تفضل يا أخي الكريم. الخامس. نعم جدي صحيح. جيد المحلى بأل الكتاب والرجل. نعم مثل الكتاب والرجل. Ya. مثل الكتاب والرجل. والرجل. طيب ترجم ترجمهkan. Isim yang dimasuki dengan al. Iya itu muhalla bi al, yaitu yang memakai al ya. Iya memakai al. Jadi isim yang memakai alif lam, al maksud alif lam. Jadi semua kata bentuk isim yang memakai alif lam maka digolongkan ma'rifah. Contoh al-kitab war-rajul. Ya. Nah. Berarti apa? Kitabnya sudah tertentu, bukan lagi apa? Menunjukkan satu kitab atau maknanya umum ya. Al-kitab, nah itu digolongkan ma'rifah. War-rajul juga ma'rifah. Ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran Karim maupun dalam hadis ya. Itu kata yang maki alif lam. Terus ya mudhafu ila ma'rifatin. Iya al-mudhafu ila ma'rifatin. Iya. Mislu kitabihi. Iya. Wa kitabi hamisin. Iya. وكتاب هذا أحسن وكتاب الذي خرج من الفصل قبل قليل جيد وكتاب المدرس أحسنت طيب ممكن تبين coba jelaskan di situ مضاف على معرفة iya jadi isim yang mudhaf isim yang diidhafakan atau isim yang digabung kepada isim ma'rifah. Ini harus diketahui, tidak semua isim yang idhafah itu menjadi ma'rifah. Kapan jadi ma'rifah? Kalau dia digabung kepada isim ma'rifah. Mudhaf kepada isim ma'rifah, isim yang diantara yang sudah disebutkan di atas, isim dhamir, isim alam, isim syarah, isim mausul, kemudian yang maka alif lam. Nah, kalau digabung kepada salah satu di antara yang lima ini, maka yang mudhaf itu menjadi ma'rifah. Contohnya apa? Kita ya. Kitabuhu. Ya, ini contoh kitabuhu. Nah, kitab itu tidak ada alif lam. Iya kan? Tidak ada alif lam dan dia bukan isim alam. Tatkala digabung kepada dhamir, mana dhamirnya? Al-ha kitabuhu. Nah, ini dhamir. Dhamir apa nih? Dhamir muttasil, dhamir jar. Iya. Dhamir itu ma'rifah sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa semua bentuk dhamir itu ma'rifah. Nah, jadilah kitab itu menjadi ma'rifah dikarenakan dia digabung kepada dhamir. Terus wa kitab wa hamid. Iya. Kitab jadi ma'rifah. Kenapa kitab jadi ma'rifah? Karena bergabung dengan hamid. Iya, digabung kepada kata hamid. Memang kata hamid itu apa itu? Isim alam. Nah, isim alam itu yang nomor dua adalah isim ma'rifah. Jadi isim nakirah kalau digabung pada isim alam jadi ma'rifah. Kitabun masuk gabung pada hamid jadi kitabu hamidin. Qalamun digabung pada Muhammad, qalamu Muhammadin. Jadilah qalam itu ma'rifah. Baitun itu nakirah. Digabung kepada aliyin jadi apa? Baitu aliyin. Jadilah kata baitu itu adalah isim ma'rifah. Itu dimaksud. Baik, terus kitabu hadza. Iya, kitabu hadza. Kata isyarat hadza itu ma'rifah. Jadi kitab menjadi apa? Ma'rifah. Digabung kepada isim ma'rifah, kitabu hadza. Terus kitabu alladhi kharaja min al-fasli qabla qalil. Iya. Jadi kitab, apa terjemahannya? Kitab yang tak keluar dari... Iya. Maksudnya kitab orang yang, ya. Kitab iya. Orang yang barusan keluar dari kelas, ya. Qabla qalil itu barusan, ya. Qabla qalil, barusan. Jadi kitab orang yang baru keluar dari, barusan keluar dari kelas. Nah, mana di sini maksud di sini? Kata apa? Kitab adalah kitab yang bergabung dengan alladhi isim mausul. Betul, kitabu alladhi. Iya. Terakhir kitabul mudarrisi. Iya, juga kitab menjadi ma'rifah karena digabung kepada apa? pada ma'rifah al-mudarris. Mudarris itu ma'rifah. Ma'rifah dengan apa itu tandanya? Tandanya bi'al. Al, alif lam, betul. Jadi kitabul mudarris, kitab guru. Ya. Lanjutkan. Ammat al-mudafu ila nakiratin. Fanakiratun. Iya. Mislu kitabi talibin. Iya, betul. Wa bayti mudarrisin. Nah, coba terjemahkan. Adapun mudhaf. Jadi isim yang diidhafakan atau digabungkan kepada nakirah. Isim nakirah. Maka dia adalah nakirah. Iya, jadi tidak menghasilkan ma'rifah. Jadi nakirah zaid nakirah nakirah. Jadi nakirah ditambah nakirah jadi nakirah. Jadi isim yang digabung kepada isim nakirah tetap aja hasilnya nakirah. Contoh, misal. Kitabu talibin. Nah, kitabu, kalau tadi kitab di atas sana jadi ma'rifah, nah di sini tetap nakirah. Kenapa nakirah? Karena bergabung dengan nakirah. Mana nakirahnya? Talib. Jadi kata talib itu nakirah. Talibun. Jadi kitabun. Kemudian talibun. Talib itu nakira. Kitabun nakira. Digabung tetap jadi nakira. Jadi kitabu talibin. Nah. Jadi kitab seorang mahasiswa. Demikian ya baitu mudarrisin. Mudarrisin. Juga baitu tetap nakira. Kenapa? Kena mudaf kepada nakira. Yaitu mudarris itu nakira. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, qiraatuhu jayyidah ini, mumtaz. Ya. Baca cukup bagus ya. Jazakumullahu khairan Abu Muhammad Taufik dari Parapo. Kita lanjutkan qiraah atau bacaan kita. Silakan untuk Anda yang ingin menyambungnya di belakang Abu Muhammad tadi. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Ahsan. Ummu Ahsan. Naam. Naam. Masyaallah. Tafadhal ya Ummu Ahsan. Sudah lama ini enggak kedengaran ini. Banyak tugas, Ustaz. Oh, banyak tugas ya. Ya, memang hidup memang begitu. Iya, Ustaz. Iya. Asabi, Ustaz. Asabi. An-nakiratul maqsudatu binida'i. Iya. Mislu? Mislu. Iya. Ya waladu. Ya sayyihu. Iza nadaita waladan waladan wa sayhan muayyanaini. Nah, itu kan isim maf'ul. Muayyan itu isim maf'ul. Nah, ini dia sebagai na'at daripada waladan wa sayhan. Kedudukan dia na'at. Na'at daripada waladan wa sayhan. Iya. Paham itu? Yang ketujuh ini bagian isim ma'rifah yang ketujuh. Nakira maksuda. Nah, nakira maksuda bin nida. Apa artinya? Kata ini, Ustaz. Panggilan nakira itu isim nakira. Nakira ya. Ya. Al-maksudatu bin nida yang dipanggil. Di man maksuda? Yang dimaksud. Jadi nakirah, tapi nakirahnya nakirahnya dimaksud, yang diinginkan. Nakirah yang diinginkan disebabkan panggilan bin nida, kena faktor nida. Oh, misalnya nah. Waladu itu umum. Ini ya waladu. Waladu salah satunya ya, Ustaz. Gini ya, asal wal itu kan nakirah, waladun, iya kan? Atau waladan, waladun itu kan nakirah. Waladun itu nakirah. Nah, manakala yang kita inginkan anak, seorang anak tertentu. Nah, contohnya di situ ada banyak anak. Banyak anak yang sedang bermain. Iya. Kita menginginkan satu di antara mereka. Satu di antara mereka, tapi mana saja siapa saja di antara mereka, bukan gitu. Ya, kalau siapa saja di antara mereka itu masih nakirah, tapi satu di antara mereka yang kita inginkan. Umpamanya anak, bapak anak yang sedang bermain, di antaranya ada yang gemuk. Kita inginkan anak yang gemuk. Nah, maka pakai nida kalau kita manggil ya waladu. Nah, ya waladu, wahai nak. Nah, siapa ya anak ini? Anak yang saya maksud, bukan secara umum. Enggak. Siapa yang saya maksud adalah yang saya inginkan anak yang gemuk. Jadi saya katakan, karena saya enggak tahu namanya, saya panggil ya waladu, aina. Nih, ini kalau dia yang dipanggil, kalau mereka paham apa? Paham grammar, ya waladu, tentu mereka apa? Saling bertanya, siapa yang diinginkan tuh? Siapa yang diinginkan? Barangkali kamu ya. Ya. Kenapa? Karena sudah tertentu. Ini katakan nakirah maksudah. Tapi kalau ada nanti apa ini nakirah maksudah. Ada lagi ya waladan. Nah, bedanya apa nih? Ya waladan. Kalau ini adalah nakirah ghairu maksudah. Nakirah yang tidak tertentu. Yang artinya siapa saja di antara mereka, ya waladan, ta'al, aina, kesini. Berarti apa, siapa saja di antara mereka, ya. Nggak perlu mereka saling bertanya siapa yang dipanggil. Kenapa? Karena dipanggil itu ada siapa saja di antara mereka. Ya, contoh, umpamanya ada yang kecebur dalam sumur. Ini sebagai contoh, dia ingin apa? Tentu minta tolong. Kalau dia minta tolong kepada siapa? Siapa saja? Ya. Yang ada yang di atas kan siapa saja kan? Apakah harus minta tolong kepada orang yang tertentu di atas? Kan tidak. Siapa saja? Berarti apa? Ya, ya rajulu. Nah, sa'idni, ya rajulu, anqizni. Selamatkan saya, bantu saya, ya rajulu. Ini apa? Kalau ini apa? Ini maksudah. Kalau ini dipakai untuk orang yang sedang kecebur, nah ini tidak pada tempatnya, makamnya. Kenapa? Karena dia butuh bantuan. Syaratnya apa? Ya, rajulan. Nah, ini harus dipakai. Nah, kalau pakai ya rajulu, nanti orang di atas saling bertanya, siapa yang diinginkan itu? Siapa? Akhirnya di bawah apa? Akhirnya mati di bawah. Baik. Syaratnya apa? Takbirnya pakai apa? Pakai nakirah ghairu maksudah. Ini nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan, ya waladan. Berbeda kalau ya waladu, ya rajulu. Kalau waladu itu sudah tertentu, yang diinginkan oleh yang memanggil. Demikian ya rajulu. Orang. Apa? Orang laki-laki ya. Yang sudah dewasa kata ya rajulu. Tapi yang diinginkan. Jadi tidak umum. Nah itu maksud nakirah. Ghairu maksudah, nakirah maksudah, nakirah yang diinginkan, ya, dengan disebabkan panggilan. Ini digolongkan termasuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah pada asalnya dia nakirah karena tidak ada alif lam. Tatkala dia masuk dengan nida dan yang dipanggil itu adalah yang diinginkan oleh yang manggil sudah tertentu, maka ini dikatakan nakirah maksudah dan ini digolongkan pada isim ma'rifah. Jadi ya waladu, ya nak, bukan semua bukan secara umum. Satu di antara yang ada situ, ya syekhu. Ya syekhu, ya syekh. Ya, berarti apa? Yang kita inginkan. Orang yang kita ingin, syekh yang kita inginkan. Nah, ini dikatakan nakirah maksudah. Afan Ustaz, berarti ya, tergantung niatnya kita Ustaz, gitu. Ya, kan sudah, kan diharapkan kan, kan sudah jelas kan? Iya, makanya kalau kita menginginkan sesuatu yang sudah tertentu, ini makanya maka ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Makanya dia mabni. Mabni ala ma yurfa'u bih. Jadi kalau dia nakira maksudah, dia harus mabni. Dari situlah akan diketahui bahwa yang manggil ini maksudnya adalah seseorang yang dia inginkan. Nah, itu nakirah maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah, yaitu dia mansub. Alama yunsabuhi. Mansub, tanda nasabnya apa? Tergantung tanda nasab katanya, kata yang dipanggil. Kalau dia isim mufrad, tanda nasabnya fathah, berarti apa? Ya waladan. Kalau dia dua orang yang dipanggil, tapi umum, siapa saja di antara dua orang itu, Sedangkan musanna ternasabnya ya. Berarti apa? Dia ternasabnya berarti apa? Ya waladaini. Ya ya syekhaini. Nah, dua orang syekh tapi siapa saja di antara mereka. Nah, kalau dia nakirah maksudah sudah tertentu yang diinginkan. Kalau dia dua orang, ya, dia mabni ala ma yurfa'u bih. Kalau dia dua orang berarti musanna. Musanna marfu'nya alif. Berarti apa? Dia mabni ala alif. Ya waladani. Iya. Ini kalau dia isim mufrad, ya waladu. Kalau kita inginkan dua orang anak yang sudah tertentu, dua orang yang kita inginkan, nah, sudah tertentu yang kita maksud. Ya waladani, dua orang anak yang gemuk. Ya waladani, umpamanya. Nah, ini pakai alif. Ya waladani. Kalau dia jamak, ya auladu. Ya, mabni ala dam. Di sini mabni ala dam, ini mabni ala alif. Kalau dia apa? Nakira ghair maksudah, ini nakira tapi yang tidak kita apa tidak tertentu. Kalau dia mufrad, ya waladan. Kalau dia dua orang, ya waladaini. Nah, musanna atau nasabnya ya kan? Ya waladaini mansub bil ya. Wahai dua orang anak, berarti dua orang anak siapa saja di antara mereka? Ini beda ini. Ini apa? Dua orang anak tapi dua orang anak yang saya inginkan. Ya. Mafhum? Kalau dia jamak ya auladan. Ini namanya nakira ghairu maksudah. Kalau yang di atas nakira maksudah. Mabni ala ma yurfa'u bih. Ya. Dia mabni atas atas tanda tanda rafa'nya. Kalau tanda rafa'nya dhamma, berarti dia mabni ala dhamma. Kalau tanda rafa'nya alif, karena dia musanna, maka dia mabni ala alif. Kalau dia apa? Waw, umpamanya jamak muktasar salim, ya, maka tanda mabninya adalah waw. Ya, misal ya mudarrisuna, ya muwazzafuna, ya mudarrisuna, wahai guru-guru, para guru, tapi guru yang saya maksud. Ya. Mafhum? Nah, maka ini digolongkan dia termasuk isim ma'rifah. Itulah ketentuannya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillah khairan atas kebersamaannya yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, kita lanjutkan, Ustaz. Iya, kita lanjutkan. Bagi Anda di kesempatan selanjutnya yang ingin membaca, kita persilakan. Kita sapa kembali, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Citraya. Iya. Bapak siapa, maaf? Iya. Bapak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisinya, Bapak. Iya. Ah, baik, tafadhal ya akhil karim. Lanjutkan bacaannya. Ma'akal kitab? Naam. Baik, ikra. Kaman nakiratu ghairu maqsudati bin nida'i wa nakiratu. Iya. Ka qawli a'ma. Ka qawli al-a'ma. Naam, ya rajulan. Ya rajulan. Khudh bi yadi. Jayid. Ya, coba terjemahkan. Apa-apa yang nakira? Adapun nakira? Adapun nakira? Ghairul maksuda? Yang tidak maksuda? Yang tidak diketahui? Yang tidak diinginkan? Maksud yang tidak dimaksud. Maksud itu sudah bahasa kita ya. Iya. Iya. Jadi nakira ghair maksudah, nakira yang tidak tertentu atau nakira yang tidak dimaksud. Atau nakira yang tidak di apa? Diinginkan. Atau lebih enaknya ada nakira yang tidak tertentu. Iya. Ghair maksudah. Nakira yang tidak tertentu bin nida. dengan nida. Arti nida dengan seruan, dengan panggilan. Dengan panggilan sendirian atau nakirah. Fanakirah, maka dia adalah tetap nakirah. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi nida itu munada itu ada yang terkait isim apa? Terkait isim nakirah ini ada yang namanya nakirah maksudah, ada nama nakirah ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Iya. Nah, ini yang ghairu maksudah tadi yang dipanggil adalah orangnya tidak tertentu. Jadi siapa saja. Nah, itu namanya ghairu maksudah. Dikenakan nida panggilan, maka hukumnya adalah nakiratun. Dia tetap digolongkan nakirah. Tetap digolongkan nakirah. Berbeda dengan yang nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu ada nakirah tapi yang sudah diinginkan, yang dimaksud. Maka jadilah dia ma'rifah, tergolong ma'rifah. Jadi apa? Ya waladu, wahai anak. Tapi bukan anak siapa? Bukan siapa saja di antara mereka. Berbeda kan ni, wa ya waladan, wahai anak, wahai anak. Itu apa? Siapa saja di antara anak yang ada di situ. Jadi beda antara yang pertama, yang kedua. Nah, ini yang kedua ini, ya waladan, ini termasuk nakira ghair maksudah. Ka qawlil a'ma, baca. Ya, masih bersama kami? Sudah terputus? Ya, ya nampaknya ya. Terputus. Ya, mohon maaf Bapak ya, yang tadi menelpon dapat menghubungi kembali di kesempatan selanjutnya. Di belakang beliau, kita berikan kesempatan untuk membaca kembali 0218236543. Kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Ya, halo, dengan siapa? Ummu Hasanah. Ummu Hasanah di mana? Ya, Cilandak. Cilandak. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Hasanah. Ya, naam. Iqra' mara tsaniya. Aid, ulang kembali itu. Amman nakiratu. Amma nakiratu ghairu maqsudi. Maqsudati. Maqsudati. Iya. Ka qawli a'ma ya rasulan khudh biyadi. Naam. Coba terjemahkan. Adapun nakirah yang dimaksud di sini adalah nakirah secara umum. Iya. Artinya secara umum seperti, maka seperti kata-kata akmal. Kanakiratun, maka dia. Kanakiratun, kakoli. Maka dia apa? Maka. Seperti kata-kata. Maka kata itu tetap nakirah. Jadi, nakirah. Amatinya orang buta ya? Iya, orang buta. Seperti perkataan orang buta. Orang buta. Iya. Nah. Ya, rojulan orang laki-laki. Ambillah dengan tangannya. Khudh biyadayya. Yadayya, tanganku. Oh ya, iya. Ambillah dengan tanganku. Maksudnya apa? Peganglah tanganku. Oh. Jadi seorang buta ini meminta bantuan. Iya. Nah, kalau dia minta bantuan berarti pada siapa saja kan? Kan iya, tidak. Iya. Berarti siapa saja. Yang penting dia bisa dibantu. Makanya makamnya apa? Pakailah nakira ghair maksudah. Ya rajulan khudh biyadayya. Iya. Ya rajulan khudh biyadayya. Nah, ini mama makamnya demikian karena dia minta tolong kepada siapa saja. Siapa saja. Iya. Ini apa? Yang mana itu maksud di sini nakirah ghair maksudah? Rajulan. Nah, tapi kalau ya rajulu orang tertentu. Nah, berarti orangnya tertentu, tidak siapa saja. Nah, yang diinginkan oleh yang berbicara. Nah. Baik, hati misal akhar coba kasih contoh lain. Ya waladan. Ya waladan. Terus contoh yang lain. Ya umman. Ya. Ya umman. Ya umman. Ya. Ya umman. Wahai. Wahai apa? Ibu. Wahai ibu. Berarti ibu. Apa? Ibu siapa saja. Ibu siapa saja yang ada di situ. Iya. Nah. Tapi kalau ya ummu. Ibu tertentu. Ah, ibunya sudah tertentu yang dimaksud oleh yang berbicara. Ya. Ya. Ini Ustaz mau nanya nih. Iya. Ada ini dalam surat Al-Furqan itu ada kata-kata pasama iza dan kiri wal yaumil ma'ul. Kenapa bukan yaumal yaumul? Kok di yaumal yaumil? Padahal di awal surat itu, awal ayat itu. Kenapa sih? Oh, itu kan qasam ya. Was-sama'i. Iza dan kiri. Iya, was-sama'i itu kan waw itu waw qasam. Sumpah. sumpah. Jadi waw qasam itu termasuk digolongkan huruf jar, digolong huruf jar waw qasam. Dia menjarkan isim setelahnya wad duha wal laili wal fajri ya wallahi. Jadi isim di apa terletak setelah huruf qasam dia sumpah. Waktu apa afan isim yang setelah huruf qasam itu huruf qasam huruf sumpah maka isimnya majrur karena waw. Oh, iya. Ya, huruf qasam. Jadi kalau setelah waw qasam itu harus majrur gitu. Oh iya harus majrur ya. Oh. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Boleh enggak satu lagi? Oh iya. Ini di surat Infitor itu ada kata-kata wal bihar wal wal biharu kefal. Apa? Aduh, lupa jadi. Pasal yang al wal biharu. Oh iya coba coba nanti dilihat lagi coba ya, lihat ya, ya baik ahsan ya barakallahu fik ya. Jazakillah khairan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ummu Hasanah atas interaksinya dan kebersamaannya dan juga pertanyaan telah disampaikan. Dapat menghubungi kembali dengan pertanyaan yang tadi sempat terlupa. Iya, di belakang Ummu Hasanah kita lanjutkan Ustaz. Iya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam latihan membaca. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ahmad di Samarinda, nah. Kalimantan Timur. Pak Ahmad Masyaallah. Samarinda. Kalimantan Kalimantan Timur ya, Syarqiyah. Ahlan wa sahlan. Iya. Baik, tafadhal ya akhi al-karim. Nah. Ma'akal kitab au tushahid tilfaz. Ya, silakan dijelaskan Pak Ahmad. Wal ma'rifatu. Iya, sahih. Tatawayyaru haluha bin nida'i. Haluha, haluha. Haluha bin nida'i. Haluha bin nida'i nahu ya. Bin nida'i, bin nida'i ya. Enggak tanpa tanwin ya. Bin nida'i. Bin nida'i. Ya, bin nida'i nahu ya Khalidu. Ya hadza. Ya hadza. Iya. Al-an cukup sebentar dulu, coba terjemahkan dulu. Iya. Oke. Okay. Iya. Adapun makrifat tidak berubah tingkahnya atau keadaannya. Iya. Jadi hal itu ada keadaan bukan tingkah ya. Iya. Jadi wal ma'rifatu la tataghayyaru haluha bin nida'i. Coba terjemahkan dengan baik. Adapun makrifat. Iya, makrifat. Iya kan? Makrifat. Arti ma'rifah, isim yang sudah tertentu. Isim ma'rifah. Iya. Isim ma'rifah tidak berubah. Apa namanya, keadaannya. Keadaannya tidak. Disebabkan tidak. Maksudnya apa? Artinya, kalau dia asalnya isim ma'rifah, sekalipun ada nida, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Iya. Tidak memberikan oh, iya. Pengaruh. Okay. Berbeda kalau, apa isim nakirah. Tadi apa? Isim nakirah. Bintun, ya kan? Itu kan isim nakirah ini. Bintun. Arti bintun? Seorang anak laki, anak perempuan, ya? Iya, iya. Nah, kalau dia masuk ke, dimasuki oleh ya, huruf nida, ya, bintu. Ada apa yang memberikan pengaruh? Berpengaruh dia. Oh, iya. Jadilah bintu jadi ma'rifah. Karena dimasuk oleh nida tadi. Ini nakirah maksuda. Berbeda kalau dia isim apa isim yang sudah ma'rifah. Contohnya nama isim alam Khalidun. Masuk ya nida. Ya Khalidu. Tapi apakah ini memberikan pengaruh? Enggak ada sama sekali. Tetap aja dia ma'rifah. Karena asalnya dia ma'rifah. Itu maksud. Iya. Jadi kalau isim ma'rifah, isim ma'rifah dia tidak akan berubah keadaan isim ma'rifah itu disebabkan nida. Ya. Mafhum? Oke. Okay. Kalau Ahmad itu isim apa ya Ustaz? Ahmad. Ahmad ya. Iya, itu isim alam, nama orang. Oh gitu ya. Iya. Kalau maksudnya isim kalau Ahmad itu maksud nama orang, dia itu apa isim alam. Tapi kalau yang maksud bukan nama orang, lain lagi. Umpamanya isim tafdil Ahmadu, orang yang lebih terpuji. Ahmad lebih terpuji. Kalau yang diinginkan bukan nama orang, berarti itu bukan isim alam. Sama seperti Muhammadun. Muhammadun, apa yang maksud kata Muhammad di sini? Kalau yang dimaksud Muhammad itu nama orang, berarti dia isim alam. Tapi kalau yang maksud Muhammad itu adalah kata sifat, isim maf'ul yang dipuji, Dan Muhammad itu kan isim maf'ul bentuknya. Ya. Maka dia bukan termasuk isim alam. Ya. Halo? Hadza ini termasuk ma'rifat ya? Hadza kan isim isyarat. Iya. Isim isyarat kan ma'rifah. Iya. Okay. Nah, ketika masuk ya itu tidak ada perubahan. Ya. Ya hadza at-talib kan? Ya hadza. Ya hadza at-talibu. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dimasuki oleh ya. Berbeda kalau isim nakira, ketika dimasuki oleh ya bisa menjadi ma'rifah. Kalau yang dipanggil itu adalah orangnya tertentu, itu sebut nakirah maksudah atau orang yang diinginkan. Ya. Jadi kesimpulannya di sini ada isim yang sudah ma'rifah ketika dimasuki oleh nida itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dia tidak akan menjadi ma'rifah, memang sudah ma'rifah. Ya, apalagi kalau dia tidak bisa menjadi nakirah, tidak bisa berubah jadi nakirah. Karena memang asalnya ma'rifah. Berbeda kalau isim yang asalnya nakirah kemudian masuk dengan huruf nida, ya bisa saja menjadi ma'rifah. Kalau yang dipanggil itu adalah tertentu yang dimaksud, itu disebut nakirah maksudah. Dia mabni ala ma yurfa'u bih. Ya. Baik, sekarang tinggal apa? Latihan di sini ya. Iya, untuk menguji kembali yang sudah dijelaskan secara singkat. Sebetulnya ini pelajaran-pelajaran ini sebetulnya mungkin sudah dibahas secara apa? Secara sekilas ya. Iya, pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya. Nah, baik, fadhil Ustaz. Ya, kita akan mengambil tamrin atau tamarin yang ada pada bacaan selanjutnya. Silakan di belakang Bapak Ahmad di Samarinda tadi, kita persilahkan dan kita sapa. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Fikri. Ummu Fikri. Ya, Ummu Fikri, nah. Di mana Ummu? Bali. Di Bali. Nah, baik. Tafadhali ya Ummu Fikri. Ini sudah lama ini enggak kedengaran ini. Raja'tu ila qaryati. Masya Allah. Alhamdulillah. Taib, tafadhal ya Umma Fikri. Ma indi kitab. Ma indi. Taib, tushahidin tilfaz? Naam. Taib, iya. Min ain? Al-ana. Al-ana. Al-ana hullah. Iya. Hullah hadihit tamarina. Iya, betul. Al-awalu. Iya, coba terjemahkan dulu itu. Sekarang. Hulla. Apa ti halla ya hullu? Menem. Ini halla ya hullu. Ini hulla ini fi'il apa ini? Fi'il amar. Amar, betul. Hulla, halla ya hullu. Jadi hulla. Hulla. Betul. Fi'il amar. Jadi maksudnya apa ini? Selesaikanlah. Selesaikan. Sekarang selesaikan ini. Latihan-latihan ini, iya, diperintahkan untuk menyelesaikan latihan ini selanjutnya ini. Ya, yang ada kaitan dengan kaidah yang sudah kita ungkapkan secara sekilas. Iya. Al-awwalu hati salah satu amsilatin lin nakirah. Iya, itu permintaannya. Ujaribu. Terjemahkan dulu apa supaya yang datangkanlah. Iya, datangkan atau berikan tiga contoh isim nakirah. Iya. Mungkin bisa lebih ya. Silakan aja. Misbahun. Misbahun. Iya. Baitun. Baitun. Ra'sun. Ra'sun. Iya. Kenapa ini digolongkan isim ma'rifah, isim nakirah? Kan bidunil alif lam. Alif lam. Yang kedua Tanwin. Terus ghairu ismul alam. Ghairu alam ini yang sangat penting. Ghairu alam. Nah. Sebab itu apa? Begini. Sebab nanti kalau namanya bagi orang yang belum paham sama sekali, ya nanti bisa terjebak nanti ada isim yang bertanwin. Muhammadun Khalidun, ya Aliun. Apakah nakirah? Kan tidak nakirah. Demikian juga kalau dikatakan apa, tidak ada alif lam, seperti tadi juga tidak ada alif lam. Jadi perlu ditambah lagi bukan isim alam. Nah, jadi tandanya apa? Dia bertanwin, tidak memakai alif lam, kemudian dia bukan isim alam. Ya. Isim alam itu nama orang, nama tempat, dan seterusnya. Taib jayid. Bisa contohkan lagi? Rajulun. Rijlun. Rajulun wa rijlun. Ya, kedua-duanya benar itu. Ardun. Iya. Libasun. Ahsant. Masya Allah. Taib, asani yang ketiga, yang kedua? Asani. Iya. Hati salah sata amsilatin likulli qismi min aqsamil ma'rifat. Masya Allah. Ini agak Datang panjang dikit ya. Tiga iya. Contoh. Contoh. Masing-masing. Masing-masing dari bagian isim ma'rifah. Tadi ada tujuh isim ma'rifah ya. Nah, diminta masing-masing tujuh, masing-masing tiga. Coba sebagian sajalah. Yang pertama isim alam. Isim alam. Isim alam. Fatimatu. Iya. Coba nama negara. Nama negara. Misru. Misru, iya, Mesir. Nama tempat? Nama tempat. Atau kota? Nama kota. Madinatu. Iya. Madinatu? Madinatul Kalau Madinatu itu kota. Nah. Kalau Madinah itu Madinah. Kalau hanya Madinatun. Nah, itu bukan isim alam. Kenapa? Karena itu bukan nama. Maksudnya Madinah ada kota kan, Madinah Jakarta, Madinah Surabaya, iya kan? Nah. Iya. Jadi maksud nama isim alam itu nama, ada kota, ya. Jawa Tengah, nah, ada kota situ, namanya apa kotanya? Jadi kalau di apa? Tadi Al-Madinah. Nah, Al-Madinah dia pakai alif lam, Al-Madinah. Sehingga maksud apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinatun Nabawi. Iya. Terus yang kedua isim apa? Yang kedua isim isyarat. Isyarat dhamir. Iya, isim isyarat. Hadza kitabun. Hadza. Iya. Hadza kitabun. Contoh lain? Hadza kitabun. Tilka saburatun. Iya. Yang salis ketiga. Isim isyarat. Zalika. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an ya, zalikal kitabu la raiba fi. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Iya. Iya. Ya. Naam. Jazakallah. Wa iyyak. Ya, terima kasih Ummu Fikri ya di Samarinda tadi ya, yang telah bergabung pula di kesempatan ini. Menajukan tamrin yang telah beberapa dijawab oleh Ummu Fikri tadi. Silakan di belakang beliau kita berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa? Ummu Abdillah kembali? Naam. Silakan Ummu Abdillah. Ana asal ini. Hati misal. Kasih contoh ini mudhaf ila al-ma'rifah ini. Mudhaf ila al-ma'rifah. Thalatha faqat. Ya Ummu Abdillah. Halo. Ya halo, Ummu Abdillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inan. Hati misal, kasih contoh ini min aksam ma'rifah. Yani mudhaf ila al-ma'rifah, mudhaf ila ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah. Iya. Kitabu Hamidin. Hamidin. Tapi nerin minki ni. Min insya'ik ni. Tidak dari kitab ini. Ya. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin, ya. Kolamu, kolamu Ahmada. Kolamu Ahmada, ahsant. Jayid. Baki Atharis, yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Masjidu Muslimina. Masjidu Muslimina. Muslimina itu ma'rifat. Masjidul Muslimin. Nah, Masjidul Muslimin. Harus pakai ilham yang al-Musliminnya. Baru masjidnya jadi ma'rifah. Ya. Nah, Masjidul Muslimin. Ahsan. Baik, wa nakira maksudah? Nakira maksudah bin Nida. Ya balatu. Ya ustadu. Ya ustadu. Terus, yang lain, athani? Ya mudarrisu. Ya mudarrisu, na'am. Ya mudari satu, ya yang mudari satu, ya mudar, yang mudari satu, yang mudari satu. Ya mudari satu, ya jangan semuanya laki-laki disebut ya. Jadi nanti dikira nanti bahwa itu munadanya mesti laki-laki, enggak. Ya. Jadi ya mudarrisatu, ya bintu, ya tilmizatu, ya talibatu, ya ummu. Ya. Ahsanta, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung kembali di kesempatan malam hari ini. Silakan di kesempatan selanjutnya. Masih tersisa beberapa latihan. Silakan bagi Anda yang ingin membacanya, kita berikan kesempatan kembali dan kita sapa. Halo. Iya, halo. Silakan, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abu Rasid. Mohon maaf, suaranya kecil sekali, agak diangkat suaranya. Dengan Bapak siapa? Dari Bapak Rasid Jember. Bapak Rashid di... Bapak Rashid, iya, naam. Baik, tafadhal ya akhil karim. Iqra' al-thalithada. Coba yang ketiga. Istakhrij. Istakhrij, istakhrij. Ya, istakhrij minad darsi. Ya. Ma'afihi minan nakirati. Minan nakirat. Minan nakirati. Iya. Coba terjemahkan, terjem. Keluarkan. Iya. Dari pelajaran. Iya. Dosa gimana, Ustaz? Isim-isim yang nakirah. Iya, yang dalamnya ada terdapat isim nakirah. Jadi istakhrij min ad-dars, keluarkan dari pelajaran. Pelajaran mana? Pelajaran yang ke-8. Ma fihi minan nakirat, yaitu isim yang nakirah atau isim yang ada isim nakirahnya. Coba kita kembali pada nas. Iya. Ada nas. Halo? Iya. Baik, iqra ad-dars ats-tsamin. Dari nomor berapa? Ad-Darsus Tsamin. Iya, ulang dari nas bacaan. Iya. Al-Mustari. Aladaika aqlamun. Aqlamun. Taib, al-Mustari itu ma'rifah atau nakirah? Isim ma'rifah atau isim nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah bi. Ma'rifah bi alif wa lam. Ahsan. Ma'rifah bil al, ya alif lam. Jayid. Thumma kata kaf itu. Aladaika kaf. Kaf hadha ma'rifah au nakira? Ma'rifat. Ma'rifah. Baik, masuk ke mana dia ma'rifah ini? Masuk isim mana yang di antara sabah, tujuh tadi? Isim apa dia? Yang aladaika aqlamun. Iya, kaf. Huruf kaf ini. Nah, ana yang tanya ada huruf kafnya. Dia masuk ke mana dia? Di antara isim yang ma'rifah ada tujuh. Apakah isim alam? ma'rifahnya itu yang masuk isim ma'rifah ya Ustaz. Gimana? Kan ada isim ma'rifah ada 7 yang sudah kita bahas ya. Iya, secara global itu ada 7 kita bahas. Nah, yang maksud adalah kata aladeka ka ini masuk ke mana dia? Di antar isim yang ma'rifat yang 7 tadi. Karena yang 7 itu ada isim alam. Nah. Ya. Terputus Bapak iya. Rashid di iya. Jember. Kayaknya nampaknya kita tunda ini latihan ini cukup panjang nih ya karena mengeluarkan isim ma'rifah yang ada dan masih insyaallah fi liqa al-qadim insyaallah pertemuan akan datang. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan atau mengulangi kembali tamrinat atau tamarin yang ada pada pelajaran ke-8 ini. Di sisa waktu yang ada kita coba bacakan dari pendengar maupun pemirsa yang bertanya melalui pesan singkat Ustaz ya. Iya. Di antaranya, nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk contoh isim alam. Ya, kenapa pada kata Mekah tidak memakai alif lam? Oh iya. Ya memang isim alam itu ada sebagiannya memakai alif lam, ada sebagian tidak ya. Ada sebagian yang tidak. Ada sebagian memakai alam. Memang isim alam itu pada dasarnya tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam. Nanti ada isim alam yang memakai alif lam. Saya lupa sekali. Ada nanti bi'tibar asal namanya, bi'tibar al asal. Ya, nanti coba nanti saya akan buka kembali. Kena ada alif lam itu bermacam-macam yang masuk pada isim alam. Ya, isim alam. Yang jelas isim alam pada dasarnya tidak memakai alif lam. Ada sebagian hanya tidak banyak yang memakai alif lam seperti An-Nu'man, kemudian seperti Al-Madinah. Ya. Nanti insyaallah coba nanti saya buka kembali ya supaya lebih jelas ya. Ya, ini namanya itulah dia. Kalau enggak diulang-ulang itu sering lupa ya. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya dan jawaban lengkapnya akan kami hadirkan pada kesempatan yang lainnya. Ya, kalau mau coba buka coba buka kitab Ibnu Aqil. Iya, kitab Ibnu Aqil. Ada juga yang sudah di sudah diringkas seperti Al-Muhadzab Ibnu Aqil juga bisa di situ dijelaskan Al-Muhadzab Ibnu Aqil. Nah, itu diungkapkan. Nah, kitab ini juga dipakai di di Imam Ulum untuk tingkat takmili. Tapi sekarang wallahualam apakah masih dipakai. Nah, di situ juga ada di situ diungkapkan alif lam bermacam alif lam, ada alif lam al-istighath jinsiyah. Nah, ada alif lam litta'rif ya. Baik. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah isim ma'rifah bisa masuk ke mubtada dan khobar? Justru itu. Justru itu yang mubtada itu pada dasarnya ma'rifah. Iya. Hukum asal mubtada itu ma'rifah. Dan dia letakkan asal hukum asal ma'rifah itu di awal. Maka dikatakan mubtada. Letakkan mubtada. Kemudian mubtada pada dasarnya adalah dia ma'rifah. Ya. Kapan dia boleh nakirah? Ya. Ada aturannya. Ya. Baik. Seperti Muhammadun talibun, ya, at-talibu mujtahid. Tidak bisa kita katakan talibun, mujtahidun, talib, mubtada, mujtahidunnya khabar. Tidak bisa. Ya. Mesti dia ma'rifah. At-talibu mujtahidun. Tapi tidak selamanya dia ma'rifah. Terkadang dia boleh nakirah. Tapi ini ada aturannya. Ya. Nah. Ya, tersisa 2 pertanyaan kita coba bacakan. Ustaz, Minda dari Kemayoran, Jakarta, bagaimana penempatan kata ya waladu dan ya bunaya? Syukran, jazakumullah khair. Oh, ya bunaya itu sudah mudhaf ya. Ya bunaya itu sudah, itu isim tasghir daripada ibn. Jadi bunai kemudian ada ya mutakallim, ya bunayya, wahai ananda, wahai ananda. Nah, itu sudah dia mudhaf tanpa masuk huruf nida, itu tidak berpengaruh bahwa dia akan menjadi ma'rifah, tidak. Dia itu sudah tetap ma'rifah karena asalnya ma'rifah. Karena mudhaf kepada ya mutakallim. Mudhaf kepada ya mutakallim seperti apa? Waladi. Ya. Anakku, waladi. Ini walad ini sudah ma'rifah. Walad sudah ma'rifah. Kenapa? Nak idhafah kepada ya mutakallim. Idhafah kepada ya mutakallim. Abun, nih, abun itu nakirah. Tambah ya, tambah ya. Jadi apa? Abi. Ini sudah ma'rifah. Kata ab sudah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena idhofah kepada dhamir. Dhamir itu ma'rifah. Masuk ya, ya abi, itu tidak ada pengaruhnya tentang ma'rifah atau nakirah. Dia tetap ma'rifah. Tetap ma'rifah. Itu yang sudah apa yang tadi dibaca terakhir, bahwa di halaman berapa tadi? Halaman 72, baris yang ketiga, wal ma'rifatu la tataghayyaru haluha bin nida. Isim ma'rifah tidak berubah keadaannya disebabkan nida. Tidak ada perubahannya. Berbeda kalau dia isim nakirah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi bunaya tadi isim tazkir dari ibn. Iya, ibn. Iya. Nah, ini masuk kepada masalah apa? Masalah bahasa nida ya. Munada. Iya. Munada, munada itu ada kala dia mabni, ada kala dia apa? Mu'rab atau mansub. Iya. Ya, kata kalau ada kata abuya itu? Nah. Beda lagi Ustaz. Hah? Abuya. Abuya, abuya nah, itu ya, bahasa ammiyah itu. Abuya, iya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz dari ya. Kalimantan Selatan, semoga termasuk dari pembahasan kita pula. Aulia Kalimantan Selatan. Ya. Bila ada seseorang mengucapkan salam Ustaz dengan assalamualaikum, artinya ya. Ma'rifah. Bolehkah kita jawab dengan waalaikum salam, artinya ya. Nakirah Ustaz? Ya, maka kan dalam Islam itu apa dianjurkan untuk memberikan apa? Balasan yang terbaik kan itu. Ya kalau dia assalamualaikum kan sudah ma'rifah, maka berikan salam yang seperti itu, waalaikumsalam. Kalau perlu ditambah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah itu ini terkait dengan apa? Adab. Ya, ya. Nah, barakallahu fiik, dan itulah pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat yang dapat kita bacakan. Sebagai ikhtitam Ustaz, dapat disampaikan istifadah maupun pesan yang akan disampaikan, silakan. Baik, jazakumullah khairul jaza atas perhatian antum sekalian, bahwa pelajaran kita ini memang kian hari pelajarannya apa mungkin terasa barangkali agak sulit ya. Iya, tapi insyaallah yakinlah bahwa kalau kita dengan semangat yang tinggi, kemudian kemauan yang besar untuk mempelajari kaidah ini agar kita bisa paling tidak bisa membaca, itu tujuan barangkali yang sangat penting, bisa membaca buku-buku berbahasa Arab, terlebih lagi kalau bisa berbicara dengan bahasa Arab, insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Yang terutama adalah senantiasa murajaah. Tak usah antum, saya saja kalau sudah apa enggak murajaah, terkadang namanya kaidah. Kaidah itu yang nama kaidah, ya. Itu apa sering apa lupa, paling tidak ada hal-hal yang sifatnya ragu untuk apa? Untuk memberikan jawaban. Makanya saya tidak akan memberikan jawaban kalau betul-betul itu tidak pas dan tidak pasti. Iya. Makanya seringlah murajaah supaya apa? Supaya pelajar itu senantiasa ingat dan lengket di hati kita. Itulah kuncinya sebetulnya kalau untuk kita belajar, ya, apalagi terkait dengan kaidah. Wallahu alam, jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.